Kisah Rasui-Rasui Pasai Leblah. Lam jemaah di Antokia, na nabi-nabi dan gure-gure, na keh Barnabas, Simeon, yang jihoi si Itam, Lukius dan Asai Kirene, Menahem, yang raya mesajan Raja Herodes, dan Saulus. Wate awak nyan tengoh ibadat ubat Tuhan dan ji puasa, roh Allah gepegah ba awak nyan. Pilih ke Barnabas dan Saulus khusus ke ulu. Mangat awak nyan ji bubut-bubut yang kalon petente ke awak nyan. Oh kalih puasa dan medoa, awak nyan laju ji kebah jaro atuh Barnabas dan Saulus. Laju ji utus awak nyan bandua. Sabab ge utus lepo tu Allah, Barnabas dan Saulus, laju ji jau Seleukia. Di sinan, awak nyan ji melayu laju u pulau Siprus. Wate katru u Salamis, awaknya laju ji medakwah ji pesampo firman Allah di rumah-rumah ibadat Yahudi. Lah meneja awaknya mandua ji bantu le Yahya Markus. Bansa boh pulonya awaknya bloh sampo truh u Pafos. Bak tempatnya awaknya laju merempok ngon sidro ureng Yahudi. Yang nanji bar Yesus. Urengnya tukang sihe yang ji aku drojih nabi. Sergius Paulus, gubernur pulonya, nakeh rakan kraptat ngon tukang sihenyan. Gubernurnyan nakeh sidro ureng yang carong dan bijaksana. Gopnyan laju jihoi Barnabas dan Saulus sabab jihnyan jikene dengoh firman Allah. Tuma Barnabas dan Saulus hanji tim terimong le Elimas ahli sihenyan sabab Elimas nyangkeh nan urengnyan lambasa Yunani. Ji usaha mangat gubernur bek sampo ji percaya ubak Isa. Tema Saulus yang tehocit ngon nan Paulus laju ji kuasa le roh Allah. Ake ji gopnyan laju ge pandang atuh tukang sihenyan, lehnyan laju ji pegah. Hai tukang timi pejehut, anek jahanam, gata musuh mandum nyangket. Pakon hana gata timpiuh gata perusak rencana Allah ke tepu selamat manusia. Jino gata kalon, Tuhan tema ge hukum gata. Gata temajut ke ureng buta. Sampo gata hana hasi gata nging cahaya mata uro lampa duk watenyo. Watenyan cit tema, Elimas jirasa nasagup Itam yang jitup mata ji. Sampo wate jijak mege-mege jimita ureng ke jitarik ji. Wate gubernur nyan jikalon pun yang kata jadi, ureng nyan laju percaya ke Isa. Sabab gop nyan hirun lumpahna ke hai ajaran ke Tuhan. Nibak Pafos, Paulus dan rakan-rakan ji laju ji melayu u Ferga di Pamfilia. Nibak tempatnya Yahya Markus ji tinggai awaknya laju ji gisa u Yerusalem. Bedoh di Ferga, awaknya jijak laju u Antiochia di Pisidia. Olehnya, bak uro sahabat awaknya laju jijak duk lam rumah ibadat. Oh kalah kitab Nabi Musa dan kitab Nabi-Nabi Jibut le awaknya, pemimpin-pemimpin rumah ibadatnya jiu ureng jijak temanyong bak Paulus dan rakan-rakan ji. Sedara-sedara, munyo gata nasihat ke urongnyo. Kamu bersilakan sedara pegah nasihatnya. Paulus laju ji dong, laju ji beri isyarat ngonjaro ji, olehnya ji pegah. Cedara-cedara bangsa Israel dan mandum cedara-cedara yang lain yang nani bak tempatnyo, yang taat ubak pote Allah. Cuba kata dengan ulun. Allah bangsa Israel kage pilih indah tu getanyo. Dan gepujut bangsanyo, bangsa yang raya wate awaknya tinggai di Nanggro Mesir sibaga ureng asing. Olehnya ngon kuasa yang raya, Allah geba awaknya, gepetubit lam Nanggro Mesir. Gopnya sabar atuh pie-pie awaknya, lam padang pasi, put puluh ton trip ji. Tujuh boh bangsa gepe habis di Nanggro Kanaan ke gebagi-bagi nanggronyan ke bangsa Israel. Mangat nanggronyan jut ke hak milik awaknyan. Ban mandumnyan najih puat retuh 50 ton trip ji. Oh kalih terbagi Nanggro Kanaannyan. Allah laju gebri ke awaknyan hakim-hakim. Hakim yang kena leh nake Nabi Samuel. Olehnya awaknya jilake sedelo raja. Allah laju gubri bawaknya Saul bin Kis nibak suke bangsa Benyamin mengajut ke raja awaknya yang trip di sampo put puluh tun. Oh kalau Allah gegese rajanya ni batah taji, Allah geangkat tema Nabi Daud jut ke raja awaknya. Dan nyokuh firman Allah ke hai Nabi Daud. Ulun kamu temu Daud bin Isainyan, sidro yang dipeharo ati ulun. Jihnyan ke yang dipubut mandum yang ulun lake. Nibak keturunan Nabi Daud nyan ke, Allah gekebah ke bangsa Israel sidro raja puselamat. Lage yang kagepu janjinya, dan Isa nyan ke raja puselamatnya. Si gohlom Isa gepu pun tugah gopnya. Nabi Yahya kagepu sampo ubak ureng-ureng Israel, mangat awaknya ji mutobat nibak mandum deca-deca, dan awaknya tepu mano. Dan karap truk bak ake burgomnya, Nabi Yahya dipegah ubak dumna ureng. So ke ulunnya menurut pendapat kata, ulunnya bukan ureng yang gata preh-preh. Ingat, ureng yang tema teka oh kalah ulun. Kulun ploh talo sifat tugop nyan mantong niba ulun nyo hanajet. Cedara-cedara keturunan Nabi Ibrahim. Dan mandum cedara nyan lain nyan na disino nyan tangan ubak potu Allah. Allah kagekirim kegetanyo haba selamatnya. Sabab ureng-ureng yang tinggal di Jerusalem dan pemimpin-pemimpin awaknya hanajitupu bahwa gop nyan keputelamatnya. Awaknya hana mupum ajaran nabi-nabi yang tebet tiap-tiap uro sabat. Sampo awaknya jihukum Isa Al-Masih. Tema ngonji pubut yang lagenya. Le awaknya, ternyata penyangka gepegah le nabi-nabi nyan bit-bit terjadi. Bahke awaknya hana jitemeng sapa pih ni bak gopnya yang patut terhukum ngon hukuman mati. Tema awaknya tetap dilakai ubat Pilatus, mangan gopnya tetap dipoh mati. Dan oh kalau awaknya jipubut ban mandum yang na tertulis dalam Alkitab kehai gopnya. Awaknya laju jiputron mayat gopnya nibak kaya salib, laju jikebah dalam kubu. Tema li Allah gepu udib lam tema gopnya nibak mati. Ahlihnya mu ura-ura trip jih gopnya gepu lemah dra ubak ureng-ureng yang kalah teka ngon gopnya nibak Galilea u Jerusalem. Awaknya kebak saatnya jut ke saksi-saksi ke gopnya ke bangsa Israel. Jadi, bak saatnya kamu pusampo habaget nyan ke gata. Penyangka gepu janji le Allah ubak indatu getanyo. Nyan le gop nyan ka gepu buat ke getanyo. Ngon gepu udip lom Isa ni bak mati. Sabab dalam kitab Zabur yang kedua nak ketutulih lagenyo. Gata ke anak ulun. Bak uronyo ulun kajir ke bapak gata. Allah kagepu udip gop nyan lom ni bak mati. Jinonyo gop nyan hanali gerasa mati lam kubu. Kehainyan Allah mupiriman. Ulun temalun beri kegata janji suci yang pasti ketekerja. Nyangka ulun pejanji bak Nabi Daud. Menancit bak ayat yang lain na tertulis lagenyo. Drone hanane pubiye hamba drone nyan bro lam kubu. Nabi Daud kamati dan kalih tekubu musajan ngon indah tugopnya. Oh kalih kepubut pun yang Allah yua pubut. Manyet Nabi Daud pika habis hancur ban mandum. Tema Isa. Yang Allah puudib lom nibak mati. Isa nyan hana hancur lom hana habis. Sabab nyan ke cedara-cedara. Bah ke berkata tepe bahawa melalui Isa haba ke hai tepe ampun deca tepe sampo ubat gata. Gatanya harus tak tepe bahawa tip-tip ureng yang mengiman ke gopnya. Gepu bebah nimbak mandum deca yang hana hati tersampuh melalui perintah-perintah Allah yang gepu sampo le Nabi Musa. Yang ke sabab jih gata harus tak simak berget-get. Bek sampo terjadi atas gata penyangka gepegah le Nabi-Nabinya. Simak ke berget-get. Hai gata yang galak bak buat menghina. Gata teka hirun dan laju mati. sabab bak jamunnya tengah lon pubut tapi siapa yang kata kedroh hana tema kata patih. Bah kehna ureng yang petang ubak kata. Wate Paulus dan Barnabas getinggai rumah ibadatnya. Ureng-ureng yang nalam rumah ibadatnya. Jila kelom mangat awaknya jigi salom. Oh wate uro sahabat yang tema teka guna kegepu terang lebih jioh kehainya. Oh kalih ureng-ureng jitebit lam rumah ibadatnya. Paulus dan Barnabas laju jisetot le ureng rame. Ureng Yahudi dan bangsa lain yang kaji tamong agama Yahudi. Dan rasa-rasanya laju jibri nasihat ba awaknya. Mangat awaknya tetap mensada ba rahmat Allah. Ba uro sahabat leh-lehnya. Rap mandum ureng yang nalam bandanya jijak dengo firman Tuhan. Wate ureng-ureng Yahudi jikalon ureng ramenya. Awaknya bit-bit jiteka bingi ate. Awaknya laju jihina Paulus dan jibantah mandum yang gepegahnya. Temangon lebih buhelom, Paulus dan Barnabas gemetutut terus terang. Awaknya gepegah. Firman Allah kebit tepu sampo ubak gata lebih ileh. Teman sabab gata hana tatim terimong. Gata katu putin te kedro bahwa gata kebit hana patut tak terimong udip sejati dan kekal. Dan jinonyo kamu tinggai gata dan kamu jak ubak bangsa lain. Sabab nyo ke perintah Tuhan ubak kamu. Tuhan memperiman. Ulun kalun putin te gata jir keterang ni bak ureng-ureng bangsa lain yang bukan Yahudi. Mangat gata tapu teka keselamatan ban sigom dunia. Wate ureng-ureng bangsa lain yang bukan Yahudi, jidengo hainyan awaknyan galak lumpahna. Laju awaknyan jipujo-pujo firman Tuhan. Dan ureng-ureng yang gepetente le Allah kemeteme udip sejati dan kekai. Ureng-ureng yang jimuiman. Firman Tuhan pih laju metabu ho-ho mantong bangsa boh daerahnyan. Tema ureng-ureng rayuk bandanyan menancit ngon ureng-ureng inong nibak golongan manyang yang takut kepotu Allah. Laju jipesuna le ureng-ureng Yahudi. Awaknyan jiputeka memusuh ngon Paulus dan Barnabas dan jiusik awaknyan bandua di daerahnyan. Tema le rasu-rasunyan laju gekipah abe bak gaki awaknyan di ke ureng-ureng yang na disinan sibago peingat. Olehnyan laju gejau Ikonium. Murid-murid di Antioquia lumpah tak galak dan jikuasa le roh Allah.